terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Distreamingkan dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11 A Jakarta Selatan. Hai Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu dalam talk show bersama Perempuan Aman dalam bincang seru bersama pejuang masyarakat adat. Kali ini kami akan membahas tentang kobarkan semangat perempuan aman di Lombok. Dan saya sudah terhubung dengan Ibu Dewan Nasional Region Bali Nusa Tenggara, yaitu Ibu Zuhroni pada line telepon kami. Halo Ibu Zuhroni. Halo. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik-baik saja. Nah, bagaimana kabar Lombok saat ini Bu? Sudah aman dari gempa? Alhamdulillah sudah kondusif, 100% sudah kondusif. Alhamdulillah. Nah, Ibu Zuhroni, ini kan Ibu sebagai Dewan Nasional Region Bali Nusa Tenggara. Ini kita pengen tahu banget bagaimana sih semangat perempuan aman yang ada di Lombok. Bercerita bersama Ibu Zuhroni selama berapa waktu ke depan. Nah, Sobat Nusantara, ini saya pengen tanya sama Ibu Zuhroni. Sebenarnya awal mula Ibu bergabung ke Perempuan Aman ceritanya bagaimana ya? Awal mulanya sih karena memang saya di sini aktif dalam bersosial gitu, karena memang saya juga kader desa di sini gitu. Jadi awal mula saya berkenalan dengan Perempuan Aman itu pada tahun 2016 itu, yang pada dewan sebelumnya sebelum saya, yaitu Mbak Rohani Intadewi, sempat dulu mengadakan pertemuan di KLU di Lombok Utara gitu. Tapi waktu itu saya belum paham itu entah pertemuan apa gitu, karena memang belum ada kejelasan waktu itu. Sampai akhirnya saya lupa ya, itu namanya siapa yang dulu yang dari Jawa Timur kayaknya yang sebagai narasumbernya dulu tentang pengarusutamaan gender dalam hutan adat di KLU gitu. Cuman waktu itu mungkin yang Perempuan Aman pertama yang terbentuk itu adalah di KLU pada tahun 2016. Dan setelah itu, setelah selesai yang dari KLU, lost kontak, nggak pernah ngapa-ngapain lagi. Dan akhirnya kebetulan dari tim Aman yang namanya Amak Mila, karena memang melihat saya, kita sama beliau itu sering mengadakan kerjasama. Kalau ada kegiatan adat di sini, kita akan mengundang beliau yang dari Aman gitu, Amak Mila. Akhirnya dia menawarkan gitu untuk ini. Karena memang dia melihat mungkin karena sedikit aktif di sini, jadi dia telpon apakah siap untuk dikirim ke Medan, dia bilang gitu. Ke Medan untuk apa? Dia bilang gitu. Kita akan mengadakan kongres di Medan. Dan saya juga tidak tanya banyak-banyak itu kongres apa ya. Ya namanya juga karena yang dalam benak saya kemarin itu adalah ini adalah kesempatan gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya saya mengiyakan gitu untuk pergi ke Medan. Saya juga di sini karena memang jarang meskipun aktif. Masih dalam lingkungan keluarga yang masih protektif juga. Jadi lama gitu untuk berkomunikasi dan keluarga di sini, sehingga akhirnya diizinkan untuk pergi ke Medan gitu. Waktu di Medan itu adalah pertama kali saya ini mengikuti gitu, bahwa ini adalah sebuah organisasi besar gitu. Karena memang selama ini saya tidak pernah mengikuti hal-hal seperti itu. Jadi sangat tabu sekali bagi saya. Waktu di Medan adalah meskipun di sana juga belum ada kejelasan, kita mau ngapain di Medan itu waktu kongres Aman yang kelima kalau nggak salah itu. Jadi istilahnya di sana kalau dibilang kita ikut ya ikut aja dah, yang penting nanti apa yang didapatkan di sana gitu, kita akan apa yang bisa dibawa pulang gitu. Akhirnya ya saya anggap sih biasa-biasa aja, bahkan sebagian teman-teman mungkin menganggap itu adalah sebuah jalan-jalan. Waktu di Medan memang saya sedikit belajar juga di sana, karena mengetahui tentang bagaimana apa sih sebenarnya ini, sampai ini organisasi apa gitu sebesar ini, sampai dia mengundang ribuan orang gitu dari seluruh Nusantara gitu. Bahwa ini organisasi yang sangat luar biasa, saya bilang bukan organisasi kecil-kecilan, sampai kita harus mengundang kedatangan tamu menteri dalam negeri juga gitu. Dan pulangnya dari Medan juga sebenarnya belum ada kejelasan sih untuk saya gitu, untuk terlalu untuk memahami gitu sebenarnya organisasi Aman ini apa gitu. Karena memang waktu itu belum ada yang memperkenalkan tentang Perempuan Aman, bahwa dari bahwa Aman itu adalah selain aman itu bahwa ada organisasi lain gitu, organisasi sayap di bawahnya gitu, seperti BPAN dan Perempuan Aman. Setelah itu saya sering melakukan komunikasi pasca pulang dari Medan. Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang di Aman gitu, yang terus sering komunikasi dengan Mbak Han. Kebetulan dia juga memang itu Mbak Han terpilih waktu itu menjadi Dewan Perempuan di Regen Bali Nusra gitu. Setelah itu saya banyak belajar dari Mbak Hani, Mbak Rohani Intadewi. Terus waktu pertama saya diajakin untuk mengadakan pertemuan untuk melakukan konsolidasi di komunitas yang jelas itu yang di Lombok Barat, komunitasnya yang di Lombok Barat itu awal pertama saya mengikuti Mbak Hani, bagaimana melihat cara Mbak Hani untuk membentuk gitu dan menjelaskan Perempuan Aman itu seperti apa gitu. Dan belum cukup sampai di sana juga, bahwa saya juga tidak pernah waktu itu juga saya juga tidak dapat pemahaman bahwa perempuan yang menjelaskan secara detail gitu bahwa Perempuan Aman itu seperti apa dan aman itu juga seperti apa gitu. Tapi saya mengikuti alur saja, belajar mengikuti alur sampai akhirnya sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang di Aman sama kegiatan yang di Perempuan gitu. Dan akhirnya waktu itu saya selalu mendesak Mbak Hani bahwa perempuan ini adalah Perempuan Aman itu adalah juga sebuah bentuk perjuangan gitu. Saya harus membentuk gitu di sana. Bagaimana cara saya untuk membentuk yang di Lombok Timur? Karena kebetulan saya juga kan dari Lombok Timur gitu. Jadi waktu itu saya mendesak Mbak Hani ini untuk membentuk yang di kebetulan juga waktu itu tadinya kita mau menunggu Musda untuk Aman Lombok Timur, tapi karena kelamaan jadi kami membentuk duluan untuk PHD-nya di Lombok Timur. Ingat saya itu tanggal 23 Agustus 2017 kalau nggak salah terbentuknya Perempuan Aman di Lombok Timur. Dan telah terbentuk juga kami sempat vakum, belum ada kegiatan dan kejelasan apa-apa karena memang sangat saya rasa juga tantangannya sangat besar di saat kita mengajak orang untuk bergabung dengan kita untuk menjelaskan organisasi itu seperti apa, apalagi di zaman sekarang banyak persepsi dan banyak pemikiran-pemikiran kawan-kawan gitu, orang-orang juga kalau memang tidak ada keuntungan untuk apa gitu kita mengikuti organisasi seperti ini gitu. Dan memang itu tantangan tersendiri buat saya gitu. Sampai merasa bahwa diri saya ini tidak mampu gitu. Sepertinya saya bukan seorang di sini gitu. Bagaimana saya bisa mengajak orang-orang untuk bergabung di Perempuan Aman ini gitu. Setelah terbentuknya yang di PHD yang di Lombok Timur, kami sempat vakum beberapa bulan setelah itu tidak pernah ada kejelasan. Dan kebetulan waktu itu yang terpilih ketua adalah Latifatul Minan dan saya kebetulan sekretarisnya dan tahrainya adalah bendahara. Dan dari dari ketua juga tidak pernah ada penjelasan yang seperti apa gitu. Tidak pernah mengarahkan kita gitu yang sebagai anggota ini untuk melakukan kegiatan apa, karena saya yang ingin menggerakkan kawan-kawan karena memang saya juga belum paham gitu. Seperti apa sih sebenarnya, apa sih kegiatan yang harus kita lakukan di Perempuan Aman ini. Oke, baik. Nah, Ibu Zuhro nih, ini kan tadi kan dari sebelum tahu organisasi Aman, lalu ada organisasi sayapnya adalah Perempuan Aman, lalu Ibu mengikuti Kongres Aman yang di Medan pada tahun 2017, dan pulang dari sana pun Ibu masih bingung dengan sebenarnya apa organisasi ini. Nah, itu sebenarnya yang akhirnya Ibu tetap kekeh, tetap konsisten ingin membentuk Perempuan Aman di Lombok ini sebenarnya apa? Karena bagi saya, awalnya dulu aman ini sebenarnya di semua aman ini adalah mengajarkan saya dari saya yang dulu yang tidak pernah berani untuk bersuara atau kadang-kadang dalam forum saya takut, kadang-kadang pengen ngomong tapi takut, tapi alhamdulillah sejak saya mengenal Aman ini saya di sini belajar banyak untuk berani. Ternyata di sini adalah kumpulan orang-orang kuat gitu, perempuan-perempuan tangguh gitu, sangat luar biasa gitu. Apalagi waktu saya belum pernah mengenal kawan-kawan yang di daerah lain yang seperti sekarang yang kita kenal ini. Tapi yang kemarin itu yang membuat saya kesah itu juga adalah karena memang di sini itu sebenarnya butuh sekali gitu. Kami butuh tempat bernaung gitu. Organisasi tempat kami bernaung, organisasi yang membela hak-hak kami sebagai perempuan. Karena jujur juga memang mungkin di Lombok ini kami tidak punya apa tanah adat yang seperti kawan-kawan yang lain, yang kawan-kawan yang lain alami di daerahnya masing-masing gitu. Mungkin kami di sini tidak punya tanah adat yang harus kami bela, yang harus kami perjuangkan atau apa. Tapi di sini adalah sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan perempuan, terutama yang perempuan, kekerasan terhadap perempuan juga, kekerasan terhadap anak, dan kebetulan juga karena saya aktif di sosial gitu, saya menganggap di saya ini ya, aman ini lebih ke kadang-kadang apa ya, lebih mengurus wilayah gitu, wilayah adat atau apa gitu. Tapi di sini saya tetap di sini juga permasalahan itu bukan hanya tanah saja, tapi permasalahan sosial juga di sini gitu. Karena yang paling banyak yang dialami oleh sama perempuan di Lombok Timur itu adalah mulai dari diskriminasi terhadap perempuan gitu, terus diskriminasi terhadap TKW gitu, dan kekerasan terhadap anak, dan apa permasalahan sosial seperti di kesehatan, di rumah sakit, atau tentang BPJS. Saya rasa itu ruang lingkupnya satu. Karena memang itu yang dialami oleh perempuan gitu. Itu menurut saya gitu. Karena saya lihat juga banyak kawan-kawan yang pengen apa yang pengen bersuara gitu, berbicara terhadap orang yang lebih apa ya kepada pemerintah atau apa, tapi takut karena memang apa mungkin ragu gitu untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka gitu. Karena mereka itu takut salah karena memang tidak ada yang mendukung gitu. Tapi saya rasa di Perempuan Aman ini kita didukung, sangat luar biasa kita didukung gitu. Itu sebenarnya yang membuat saya kekeh sekali ingin membangun apa untuk memperluas jaringan di Lombok ini untuk Perempuan Aman gitu, Mbak Titi. Oke, banyaknya kasus-kasus terhadap kekerasan perempuan yang terjadi di Lombok menggerakkan hati ibu untuk ayo saya harus bisa bikin perempuan aman yang berada di Lombok. Nah, ini kan tadi sempat ibu cerita, banyak orang atau banyak masyarakat yang bilang untuk apa ikut organisasi yang tidak dapat untungnya. Iya. Nah, ini sebenarnya bisa diceritain tantangan atau juga kesulitan dalam menggerakkan PHD, PHKOM, lalu mengajak perempuan adat yang ada di Lombok untuk bergabung di Perempuan Aman. Iya, karena memang kebetulan begini ya Mbak Titi, di daerah kami ini. Sekarang saya rasa masyarakat itu krisis sosial mungkin ya, krisis rasa sosial juga terhadap sesama gitu. Contohnya nih di daerah saya ada satu gerakan pemerintah ya yang saat ini dijalankan, yaitu apa tentang PKH, itu bantuan sosial untuk keluarga harapan gitu. Karena dari sana sebenarnya pemerintah itu mengajarkan masyarakat untuk manja. Dan setiap datang pembagian jadwal, pembagian uang yang dikasih oleh pemerintah itu, yang setiap per bulannya 500, setiap 3 bulan sekali itu 500 ribu untuk setiap masyarakat. Tapi bagi yang tidak dapat itu, maka akan terjadi pertengkaran setiap ada pembagian itu. Maka dari sana saya berpikir, untuk apa pemerintah membagikan kita hal-hal seperti ini hanya untuk memancing keributan? Pemerintah kan tidak tahu kalau kita di sini ribut. Apalagi saya Mbak Titi yang sebagai kader di sini. Kesalahan itu adalah jatuhnya ke kami di saat masyarakat tidak dapat jaminan ini, tidak dapat jaminan itu. Makanya mereka akan apa menyalahkan kami gitu. Yang menyalahkan kami sebagai kader, sebagai RT, RW, kadus, ataupun kepala desa gitu. Bahwa kami ini tidak becus untuk mengurus mereka gitu. Gitu seperti itu. Dan apa tantangannya juga karena memang saat ini kan memang kita tahu kondisi kehidupan yang zaman sekarang ini, orang mungkin mulai sudah mengikuti tren kehidupan yang seperti ini, orang sekarang lebih butuh modal daripada apa mengikuti hal-hal seperti ini gitu. Apalagi waktu kami sering saya bersosialisasi misalnya dari apa ke tetangga-tetangga gitu, ayo dong kita ini bergabung di ini. Pertama kali yang ditanya itu adalah apa sih yang kita dapat di sini, ada nggak uangnya, dia bilang gitu. itu pertanyaan pertama yang mereka lontarkan ke saya gitu di saat saya. Jadi lalu ibu gimana nanggepinnya ketika ada belum pada sampai menginformasikan tentang organisasi Perempuan Aman, lalu ibu mendapatkan pertanyaan seperti itu, ibu bagaimana menjawabnya? saya sih jawab, Bu, saya bilang gitu, di sini itu tidak ada uang. Jangan kita menjadikan uang itu sebagai faktor utama yang untuk menunjang kehidupan kita. Sebenarnya tidak, Bu, saya bilang gitu. Di sini kita punya permasalahan bukan hanya sekadar uang saja, tapi kita punya banyak permasalahan gitu. Seperti mungkin apakah ibu nanti tidak akan memikirkan bahwa ibu tidak ingin anak ibu misalnya seperti ibu pengangguran, bahwa pengangguran tidak dapat ilmu gitu. Terus ibu keluar daerah misalnya jadi TKW, jadi TKI, tapi karena ibu tidak bisa baca tulis, terus ibu dianiaya di sana, dapat kekerasan di sana, apakah ibu seperti itu? Maka silahkan dari sini kita belajar untuk menyuarakan, untuk menyampaikan, Bu, apa sih sebenarnya permasalahan kita yang sebenarnya itu, saya bilang gitu. Sebenarnya permasalahan kita itu bukan uang, jadi di sini tidak ada uang, Bu, di organisasi ini, saya bilang. Tapi kadang ada yang bisa menerima dengan cepat gitu, tapi kadang ada, cuma sekedar bergumam aja, dia bilang gitu. Tapi kadang saya ketawa sendiri gitu, lucu, sebenarnya lucu di sini gitu, tapi di mana-mana Mbak Titi yang di sini permasalahannya seperti itu. Oke, itu tantangan yang cukup besar ya, karena belum bicara soal organisasi sudah ditanyakan apakah memang ada uangnya. Lalu Ibu Zurani juga pastinya memiliki siasat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, ini kalau kita bicara tahun 2018, lalu ini tepatnya di bulan Agustus awal, ini kan terjadi gempa Lombok yang cukup lumayan besar. Nah, ini saya dapat informasi bahwa ibu juga mencoba kembali untuk mendorong organisasi Perempuan Aman pada saat gempa di Lombok, dan pengen tahu pastinya Sobat Nusantara di luar sana, langkah-langkah yang ibu lakukan ketika pasca gempa di Lombok terjadi. Iya, kebetulan waktu itu pasca ketua yang pertama nonaktif gitu, bukan, tapi dia tidak ada kejelasan kan, ketua yang pertama itu dia tidak pernah memberikan menghubungi saya atau menghubungi anggota-anggota yang lain gitu. Akhirnya mungkin Yuyun berkomunikasi dengan ketua yang pertama gitu, akhirnya memberikan kontak saya waktu itu pertama kali Yuyun menghubungi saya menanyakan tentang wilayah pengorganisasian. Saya sempat bengong itu, wilayah pengorganisasian itu apa, saya bilang. Sebenarnya mungkin Yuyun sempat ketawa juga ya lihat saya dulu, dia menanyakan wilayah pengorganisasian, tapi saya memberitahunya komunitas-komunitas yang ada di sini gitu, komunitas aman. Dan setelah itu saya dimasukkan ke grup pengurus perempuan sama Yuyun gitu. Akhirnya waktu gempa terjadi, pertama kali saya sebenarnya saya malu di sana, malu di grup pengurus perempuan aman itu untuk berkomunikasi, karena memang saya terlihat baru sekali di sana. Apakah saya harus berkomunikasi ya dengan mereka bahwa saya membutuhkan kawan-kawan yang di sobat Nusantara lainnya gitu untuk membantu saya di sini pasca gempa ini gitu. Tapi akhirnya saya memberanikan diri gitu untuk berkomunikasi gitu, karena kebetulan juga memang Ibu Devi sama Yuyun sama kawan-kawan yang ada di Nusantara, dia menanyakan lewat grup gitu, bagaimana sih keadaan kawan-kawan di sana. Dia menanyakan oleh pengorganisasian, dan ibu ketum juga sangat detail sekali menanyakan keadaan kami di sini gitu. Akhirnya saya memberanikan diri berkomunikasi lewat sana gitu untuk menyampaikan gitu apa sih sebenarnya yang kami butuhkan saat ini, karena memang kami di sini dampaknya sangat besar sekali, mulai dari KLU dari Lombok Utara, dan Lombok Utara itu paling parah, kawan-kawan yang ada di komunitas anak itu semuanya kena. Mereka adalah dampak yang paling terburuk ya di KLU itu, dan di komunitas Lombok Barat, dan kami juga yang di sini banyak rumah kawan-kawan kawan-kawan anggota Perempuan Aman yang rusak di sini gitu. Akhirnya saya di grup berbicara bahwa kami membutuhkan ini gitu. Akhirnya Bu Devi menanggapi gitu. Sampai akhirnya, oh ya, bagaimana ini nanti, dan akhirnya mungkin Ibu Devi menyusun strategi di sana bagaimana caranya untuk membantu kami di sini. Dan akhirnya selang satu bulan mungkin pasca gempa besar itu terjadi, akhirnya saya mendapat telepon gitu dari kawan Aman, infokom Aman yang namanya Bang Sahnil. Akhirnya dia menghubungi saya bahwa nanti akan ada tamu yang kesana dari Aman. Dia bilang, oh iya, iya saya siap untuk menerima mereka gitu. Akhirnya pada hari itu datanglah si Mahni, Mahniwati bersama Kak Nura gitu dari sana. Ya, dia datang ke kami. Dia membawa apa relawan, teman-teman apa pemuda-pemuda dari Osing gitu. Bahkan kawan-kawan itu tidur di rumah saya gitu waktu itu. Yang pertama itu mereka datang hanya untuk melihat kondisi kami dulu gitu. Belum membawa apa-apa gitu. Beberapa hari, mungkin 3 hari kawan-kawan Osing itu berada di sini untuk membantu kami, dan saya bawa berkeliling. Waktu itu saya bawa berkeliling melihat kondisi komunitas itu seperti apa di sini. Dan akhirnya mungkin setelah itu Kak Nura balik lagi ke sini untuk menjemput kawan-kawan Osing itu. Dan setelah kembali, Kak Nura menelpon saya bahwa nanti akan ada bantuan yang meluncur ke sana gitu. Ada sembako, ada semuanya yang dibutuhkan mungkin untuk membantu sementara. Tapi tetap melakukan komunikasi dengan saya, Kak Nura bilang gitu. Akhirnya, ya datanglah itu bantuan dan kami bagi ke kawan-kawan yang di komunitas gitu, yang di masyarakat. Oke, mendapatkan bantuan sembako dan kebutuhan lainnya, lalu ibu langsung terjun ke komunitas-komunitas, itu pun juga termasuk ibu melakukan menginformasikan tentang organisasi Perempuan Amankah atau bagaimana? Iya, karena memang kita di sana apa setiap kita melakukan pembagian sembako itu, di saat itu kan kita sudah koordinir nih. Titik-titik yang harus kita jumpai gitu, kita sudah menelpon kawan-kawan yang di sana, anggota-anggota perempuan yang di sana gitu, bahwa nanti kita akan ke sana bisa bantu kita untuk mengecek ini. Dan akhirnya di sana kita juga sambil membawa bendera gitu. Dan kita juga menjelaskan bahwa ini adalah bantuan dari kawan-kawan yang ada di Nusantara, kita bilang gitu. Ini adalah bantuan dari mereka dan di bawah naungan organisasi Aman dan Perempuan Aman gitu. Baik, nah sejak pasca Kongres tahun 2017 lalu hingga saat ini tahun 2019 sudah berapa banyak PHKOM dan PHD Perempuan Aman yang ada di sana dan mungkin akan dibentuk di masa mendatang, ini jumlahnya ada berapa banyak ya Bu? Untuk apa? Pertama dulu dari penambahan anggota, karena mungkin saya setiap mengadakan pertemuan itu saya suka lupa mencatat gitu. Jadi di sana letak kesalahan saya. Untuk penambahan anggota dulu mungkin pasca bukan dari kongres, tapi lebih ke pertama kali Perempuan Aman mengundang saya ke Bogor itu, waktu itu akhir tahun 2017, Desember 2017, di sana Perempuan Aman melakukan refleksi kader. Itu adalah awal pertama kali saya berkenalan dengan kawan-kawan yang ada di Bogor gitu. Semenjak itu, sepulang saya dari refleksi kader itu, baru saya aktif. Saya seaktif-aktifnya waktu itu gitu, karena memang pasca kongres itu saya belum tahu apa-apa gitu. Mm-hmm. Apa yang harus saya jelaskan ke orang-orang gitu. Karena memang tidak ada yang memberikan penjelasan kan. Dan saya juga tidak bertanya. Itu salahnya saya karena memang tidak bertanya apa ini sebenarnya gitu. Tapi semenjak waktu refleksi kader, disanalah saya mendapatkan titik terang gitu. Bahwa ternyata Perempuan Aman ini seperti ini. Dan refleksi kader itu sangat membantu saya sekali dalam apa pencapaian strategis gitu. Dalam penyusunan program Perempuan Aman. Dan akhirnya saya setelah pulang dari refleksi kader, saya mencoba membangun gitu. Mencoba memberanikan diri saya gitu untuk bersosialisasi di depan orang banyak. Padahal saya itu takut, bukan takut sih sebenarnya Mbak Titi, cuman malu karena memang saya tidak percaya diri gitu, tidak percaya dengan diri saya sendiri bahwa saya itu bisa melakukan hal-hal seperti itu sebenarnya saya tidak bisa gitu. Tapi semenjak refleksi kader 2017 itu saya sangat terbantu sekali. Dan akhirnya saya waktu pulang itu penambahan anggotanya mungkin ada berapa ya? Ada 60, kalau nggak salah 50 orang untuk anggota, untuk penambahan anggota di PHD Lombok Timur gitu. Terus saya terus melakukan apa komunikasi lagi dengan karena melihat keaktifan saya, pernah melihat keaktifan saya di Perempuan Aman ini, akhirnya saya sering memposting di apa di Facebook gitu, di sosial media gitu, terus di grup aman di WA gitu. Akhirnya mungkin karena memang kemarin setelah itu mungkin ada dilihat ada kemajuan, akhirnya mereka menjadikan saya seperti ini gitu, yang teman-teman kawan-kawan yang di Aman ini. Apa yang dilakukan sama Zuhroni ini? Dia tidak pernah koordinasi dengan Aman gitu, tapi yang dia lakukan, apa yang dia lakukan gitu. Terus sampai akhirnya saya mendapat teguran dari Aman, dari ketua Aman juga, Bapak BPHW-nya dari sana, bahwa kamu setiap melakukan kegiatan itu harus koordinasi dengan kami yang di sini, karena kami adalah organisasi induk kalian, dia bilang gitu. Tapi sebenarnya saya bukan bermaksud untuk melangkahi mereka sebenarnya, cuman dalam pikiran saya itu tidak terlintas seperti itu gitu. Saya tidak terlintas di benak saya bahwa saya harus ini ke mereka dulu gitu, terus baru saya melakukan ini. Tapi saya melakukannya sendiri-sendiri gitu, karena di saat saya mau gitu, saya harus melakukannya gitu. Setelah itu pertama kali akhirnya dari sana saya memposting di grup Aman, akhirnya mungkin dari sana tergugah lah para ketua-ketua PD yang ada di komunitas-komunitas ini gitu. Akhirnya mungkin terbuka hatinya untuk membentuk perempuannya di sana. Saya lupa sih, tapi awalnya saya diundang oleh ketua PD Sembalun. Saya ingat waktu itu di Sembalun musim hujan dan medan jalannya juga yang terjal, tikungan yang dengan jurang-jurang di sampingnya. Dan akhirnya saya sempat ini, tapi saya sudah mendapat telepon dari Bapak Ramdan Sudiarta selaku apa ya? Iya, dia yang untuk hukum itu apa ya Mbak Titi? Di Aman. Bagian dari kader PP Man. Iya, dari PP Man. Iya. Kebetulan Pak Ramdan itu sangat antusias sekali, dia PP Man gitu. Saya mendapat telepon dari saya, jangan sampai Bu Zuhroni tidak datang ke sini, dia bilang gitu. Tapi sejak semalam saya pikirkan bagaimana saya bisa naik ke Sembalun. Karena memang Mbak Titi kondisinya di Sembalun itu kalau kita tidak terlalu lihai bawa motor itu, maka kita akan terjatuh gitu, kepleset gitu. Karena memang saya juga belum pernah melakukan perjalanan ke Sembalun sendiri. Saya pernah sekali waktu dapat undangan dari Mas gitu. Tapi karena pengalaman dari sana itu, saya takut untuk berangkat sendiri. Akhirnya saya koordinasi lagi dengan Pak Ramdan. Pak Ramdan, bagaimana ini? Saya takut gitu untuk berangkat ke Sembalun, apalagi kondisi saat ini hujan dan dia longsor. Di Sembalun juga memang waktu itu longsor di Pucuk gitu. Akhirnya dengan bagaimana ya Pak Ramdan juga bingung, bagaimana ya supaya Ibu Zuhroni itu harus datang ke sini gitu, karena di sini juga kawan-kawan perempuan, pemuda-pemudanya juga sudah antusias sekali menunggu, dia bilang gitu. Saya juga tidak ingin mengecewakan mereka, tapi saya memikirkan keselamatan juga, karena saya perempuan tidak berani sendiri. Akhirnya kesepakatan saya dijemput dari Pak Ramdan mengutus satu pemuda dari sana untuk menjemput saya, dan saya ketemunya di Suwele. Saya menitipkan motor saya di sektor, di Polsek Suwele gitu. Waktu itu, waktu saya menitipkan, kebetulan pas saya sampai di sektor Suwele, akhirnya jemputan saya juga datang dan saya masuk. Pak, permisi saya titip motor dulu ya, nanti sore pas saya pulang saya ambil, saya bilang gitu. Oh ya Bu, mau kemana? Saya mau naik ke Sembalun. Oh ya Bu, hati-hati ya, jangan nanti kalau memang ada jemputannya silakan pakai jemputan aja Bu, jangan sampai naik sendiri karena kondisi sekarang ini lagi tidak memungkinkan di Sembalun, dia bilang gitu. Ya, kebetulan juga terus waktu itu pas datang akhirnya saya berangkat gitu ke Sembalun. Di jalan hujan lebat, terus bebatuan di jalanan karena mungkin dia orang Sembalun juga, jadi sudah menghafal medan. Jadi saya sambil pegangan, sambil ketakutan gitu, karena jalan licin juga, saya lirak-lirik kiri kanan jurang, curam gitu. Akhirnya saya sambil merem di atas motor sampai saya sampai di lokasi. baru saya buka mata gitu. Dan alhamdulillah waktu itu sudah ditunggu sama kawan-kawan. Saya bersyukur sekali bisa sampai di sana di Sembalun gitu. Karena jujur juga saya selaku selaku penggerak gitu di sini juga sebenarnya bukan hanya di sana saja sih letak permasalahannya, letak apa gitu, tapi saya juga harus memikirkan isi kantong gitu kan, karena saya harus berjalan jauh, tidak mungkin saya harus, karena memang organisasi ini kan otonom, jadi independen gitu sih, apa swadaya, jadi tidak mungkin saya akan meminta apa dana gitu di sana sini, tapi dengan apa yang saya punya saya berangkat gitu. Sebenarnya permasalahan yang paling ini sebenarnya Mbak Titi juga isi kantong juga sih, karena jarak tempuh saya dengan kawan-kawan itu yang sangat jauh sekali gitu, kadang-kadang ada yang 3 jam, 2 jam, apalagi kondisi saya yang sakit-sakitan, kadang saya harus apa berhenti sana sini baru bisa sampai gitu ke lokasi kawan-kawan. Oke, baik. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi salah satu permasalahan Ibu, masalah dari tidak adanya dana untuk transportasi di jalan, mengunjungi komunitas-komunitas, menyuarakan tentang organisasi perempuan aman. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Saya sih mengatasinya dengan tidak terlalu seperti yang saya bilang tadi itu, tidak terlalu terfokus dengan uang gitu. Jadi di saat alhamdulillah ya, yang namanya mungkin rezeki itu dari Tuhan ada aja gitu. Kalau saya tidak punya uang, saya akan diem di rumah gitu. Jadi Ibu tahu di rumah, kalau saya diem di rumah itu berarti dia tidak punya uang nih, makanya dia tidak kemana-mana, dia bilang gitu. Karena memang saya jarang ada di rumah gitu. Berarti lagi banyak terus uang. Kalau saya keluar, dia ada uang, dia bilang gitu Ibu kan. Ya, tahu Ibu, jadi kondisi saya seperti itu. Kalau saya ada uang, saya pergi keliling, telepon sana sini, telepon kawan-kawan gitu, bisa ketemu di sini enggak gitu. Jadi apa ya, pemikiran saya di sini tuh Mbak Titi, saya tidak ingin membebani kawan-kawan yang lain gitu kan. Jadi dalam pikiran saya, untuk syukur-syukur saja mereka mau mengikuti saya gitu. Jadi saya tidak ingin membebani mereka dengan ini lagi gitu. Jadi dimanapun lokasi mereka, saya siap untuk mengunjungi mereka gitu. Okay. Yang penting mereka tidak mengeluarkan ini gitu, mengeluarkan itu. Jadi saya yang akan kesana gitu. Oke. Okay. Nah, ini berdasarkan data yang saya peroleh dari Sekretaris Nasional Perempuan Aman. Ini kan tadi ada pertambahan jumlah anggota pasca Ibu bertemu dalam Desember 2017 lalu, kegiatan perempuan aman, ini terjadi pertambahan anggota 60 orang di PHD Lombok Timur. Ini bagaimana ceritanya bisa melakukan penambahan anggota dan dari wilayah pengorganisasian tersebut? Oh iya, kebetulan yang 60 orang itu, karena memang itu pasca gempa itu kami membuat satu titik di wilayah di komunitas saya, karena memang di sini kan tidak terlalu banyak anggota juga sebenarnya di komunitas Peringgabaya, di komunitas tempat saya tinggal gitu. Tapi akhirnya saya melihat satu peluang, kawan memperkenalkan saya dengan kawannya gitu. Akhirnya saya sering apa, kebetulan juga rumahnya rusak. Dan akhirnya saya mencoba melakukan pendekatan dengan mereka. Mereka juga alhamdulillah sangat antusias sekali. Kebetulan dia guru PAUD. Jadi kawan-kawan yang lain juga datang untuk mengajar di sana. Akhirnya saya menjelaskan di sini sambil sharing, sambil membawakan bantuan. Saya sering membawakan bantuan ke sana. Karena banyak sekali masyarakat yang sangat membutuhkan di sana. Di sana sambil saya menjelaskan bahwa ini adalah dari Perempuan Aman. Dan kira-kira mau nggak saya bilang ikut untuk bergabung di Perempuan Aman ini. Dan mereka juga tentunya akan bertanya, apa sih Perempuan Aman itu sebenarnya? Saya bilang begini. Saya juga membagikan mereka waktu itu statuta pelajari dan ini, meskipun ibu mungkin penjelasan saya tidak ininya, tidak bagus atau tidak apa gitu, tidak lengkap. Ini aja baca, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan aja bertanya ke saya bilang gitu. Padahal saya juga sebenarnya tidak terlalu paham kan. Meskipun saya jalan Mbak Titi, sebenarnya saya masih ini. Tidak terlalu apa? Masih paham, juga belajar paham. Ya. Cuma cara menyampaikannya menyampaikannya itu yang masih keliru buat saya gitu. Akhirnya dari sana ada penambahan anggota. Dan yang kedua, Saya melakukan sosialisasi tentang perempuan aman di komunitas Pengkelak Emas. Itu jaraknya 2 jam dari tempat saya. Karena kebetulan itu ada dana SDGs. Kebetulan kita disuruh untuk mendata SDGs sama yang dari Seknas gitu. Akhirnya saya berpikir gitu, sekalian saya mendata SDGs itu, sekalian sosialisasi, kan istilahnya apa ya, 1-2 pulau terlampaui kan gitu. Akhirnya dari sana saya ada membawa formulir keanggotaan. Saya di sana menjelaskan perempuan aman itu seperti apa, dan mereka banyak bertanya ke saya. Waktu itu yang paling saya takut, Mbak Titi, di saat saya dicerca dengan pertanyaan itu, apa yang harus saya jelaskan? Oh, seperti ini. Ini yang tidak bisa saya jawab di saat mereka menanyakan tentang apakah nanti seandainya kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, apakah aman atau perempuan aman itu siap mendukung kami jika kami melaporkan suami kami, dia bilang gitu kan. Saya bingung, karena memang saya juga belum bersuami, jadi saya tidak tahu mereka bagaimana permasalahan mereka kan dalam rumah tangga mereka, kalau ada kekerasan mereka harus melaporkan suami mereka gitu. Apakah kita akan di backup gitu? Saya bilang, tentu kita akan di backup dari perempuan aman, jadi ibu tidak usah takut, pokoknya sebisa mungkin kadang-kadang penjelasan saya mengarang saja tapi tepat gitu. Sejak waktu itu dah, itu penambahan anggota yang paling banyak di saat saya sosialisasi di komunitas Pengkelak Emas itu, sampai orang-orang di sana bilang begini, mungkin karena terlalu banyak organisasi yang masuk di sana, jadi mereka bilang begini ya Bu, kami sebenarnya bukan tidak mau mengikuti apa-apa. Tapi karena ini juga zamannya politik, jadi kami tidak mau diperalat, dipergunakan untuk kepentingan politik. Mereka bilang begitu. Jadi kami di sini itu sudah capek Bu, di PHP-in sama politik-politik itu, dia bilang gitu. Oh maaf Bu ya, ini adalah organisasi Bu. Saya tidak mengajak Ibu untuk berpolitik, dan saya juga tidak bisa berpolitik, saya bilang gitu. Di sini saya hanya membuka peluang untuk kawan-kawan berani menyuarakan isi hatinya. Kebetulan jika ibu di PHP-in sama orang-orang politik itu, maka dari sini belajar di perempuan aman ini untuk mengatasi hal-hal seperti ini biar kita tidak dibodoh-bodohi lagi sama orang-orang politik, saya bilang gitu. Okay. Akhirnya dengan seperti itu mereka mau untuk mengisi formulir gitu. Banyaknya siasat yang Ibu Zurhani lakukan untuk merekrut dari perempuan adat yang ada di Lombok untuk bergabung, dan akhirnya bertambah 60 orang dari jumlah kader yang sudah ada di Perempuan Aman. Nah, lalu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing PHKOM dan PHD yang saat ini ada di Lombok sana? Kebetulan kalau di Lombok Timur, ada kawan-kawan yang memang saat ini sedang berkuliah, karena kebetulan mungkin di perempuan aman yang di anggotanya Lombok Timur ini yang paling banyak muda-muda ya, tidak seperti kawan-kawan yang lain gitu. Jadi ada yang masih sekolah, tapi di PHKOM Montong Baan, mereka aktif melakukan penganyaman, membuat piring dari sapu lidi, terus membuat kerajinan seperti tas-tas dan dari bekas-bekas plastik itu yang mereka lakukan, itu yang mereka kerjakan gitu. Lalu hasilnya dari hasil kerajinan tangan membuat piring dari sapu lidi dan juga sebagainya ini dipergunakan untuk organisasi perempuan aman di sanakah atau bagaimana? Karena begini dia Mbak Titi ya, kebetulan juga sebelum masuk perempuan aman di sana, mereka masyarakat di PHK Montong Baan itu kan memang setiap rumah itu membuat untuk pribadi mereka dulu gitu kan. Jadi untuk saat ini secara pelan-pelan kami dari hasil membuat piring itu mereka mengeluarkan iuran gitu. Dan alhamdulillah mungkin PHK Montong Baan saat ini paling aktif. Mereka arisan, mengeluarkan iuran gitu dari hasil kerajinan yang mereka buat gitu. Dan kadang-kadang juga mereka menitipkannya ke sama teman yang seandainya ada kegiatan-kegiatan di luar daerah gitu. Jadi kami saling kerjasama gitu di sana. Membuka link yang lebih luas ya Bu ya? Ya. Oke, dari hasil kerajinan tangan bisa menggunakannya untuk membayar iuran anggota kepada Seknas dan juga pastinya dengan segala macam yang bisa diberdayakan terhadap perempuan adat di sana. Lalu ada ya, hal lain ataupun cita-cita yang pengen banget Ibu dapatkan dari perkembangan dan juga kemajuan organisasi? Pengen ngelakuin apa lagi sih saya sebenarnya setelah ini misalkan seperti itu? Banyak Mbak Titi, banyak yang pengen saya lakukan. Cuman kondisi saya saat ini, Ibu Ketum juga tahu seperti apa saya saat ini. Karena memang saya saat ini sakit-sakitan, tapi dalam hati saya berkecamuk gitu. Untuk apa? Untuk terus membangun gitu. Membangun perempuan apa, kekuatan gitu, perempuan yang ada di sini. Sebenarnya saya, dari saya pribadi Mbak Titi, saya itu ingin sekali, harapan saya itu perempuan-perempuan yang ada di apa, di tingkat komunitas maupun di wilayah yang ada di Lombok ini, yang ada di Lombok Timur khususnya, saya ingin sekarang ini mereka lebih berani gitu untuk mengutarakan, untuk berani berbicara di depan forum gitu. Karena permasalahan yang paling banyak itu adalah itu Mbak Titi ya, takutnya perempuan itu mengeluarkan suara, baik di tingkat apa, di saat ada kegiatan di desa maupun di kecamatan gitu. Karena kita juga perempuan aman sering diundang di apa, kalau ada kegiatan musrenbang di desa atau apa, tapi kita sangat apa, takut sekali gitu berbicara untuk mengeluarkan unek-unek kita gitu, untuk mengeluarkan program-program yang ingin kita lakukan. Dan harapan saya juga, saya mungkin ini secara pelan-pelan dulu, untuk apa, pemerintah setempat dulu untuk mengakui keberadaan kami gitu. Mungkin seperti itu. Dan hal itu yang masih terus Ibu Zurhani perjuangkan ya. Iya, oke. Okay. Dan satu pertanyaan terakhir Ibu Zurhani sebelum kita closing, terkait dengan Temu Nasional Ketiga Perempuan Aman yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ya. Ini belum ketemu nih bulannya ya, kapan, waktunya kapan, tapi 2020 sudah pasti. Nah, ini bagaimana persiapan Anda sebagai Dewan Nasional dan juga wilayah pengorganisasian di Lombok dalam menyambut Temu Nasional Ketiga Perempuan Aman? Baik. Saya saat ini banyak melakukan komunikasi dengan kawan-kawan baik maupun yang di NTT gitu, untuk menanyakan bagaimana kesiapan mereka di sana, apa yang harus mereka lakukan supaya bisa berangkat nanti ke Temunas ini, karena memang ini adalah mungkin, bukan mungkin lagi, tapi memang ini adalah acaranya perempuan gitu. Jadi kami di sini sudah banyak sudah melakukan musyawarah dengan kawan-kawan, kami sudah banyak melobi ke apa, dengan pelan-pelan juga merekrut perutusan-perutusan politik wanita yang dari Lombok Timur gitu, mendekati mereka, dan sekarang lagi menyusun strategi untuk kami. Mungkin kami akan kesempatan kami besok pas Muswil itu, karena di pra acara Muswil itu kita akan adakan bazar, mungkin dari sana kawan-kawan untuk apa, menjual kerajinannya. Dari sana kami akan kumpulkan untuk menabung untuk kawan-kawan bisa berangkat nanti ke Temunas. Dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Baik, amin. Semoga terrealisasi dan pastinya 2020 kita bertemu kembali di acara Temu Nasional Ketiga Perempuan Aman. Terima kasih Ibu Zurhani atas cerita-cerita ya, tentang wilayah pengorganisasian dan semangat yang sangat besar sekali untuk organisasi perempuan aman di Lombok. Sukses terus untuk organisasi perempuan aman yang ada di Lombok dan selalu sehat untuk Ibu Zurhani. Semoga bisa jalan-jalan lagi untuk menemui komunitas-komunitas dan menyebarkan pengetahuan tentang organisasi perempuan aman. Iya. Oke, selamat berjuang Ibu Zurhani dan selamat siang. Selamat siang. Baik Sobat Nusantara, demikian bincang seru bersama pejuang masyarakat adat, kobarkan semangat perempuan aman di Lombok bersama Dewan Nasional Region Bali Nusa Tenggara yaitu Ibu Zurhani, atas cerita-cerita serunya. Dan pastinya kita akan berjumpa lagi di talkshow selanjutnya, kerjasama antara Radio Gaung Aman dengan Perempuan Aman yang akan hadir setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat pukul 1 siang hanya di www.radio.aman.or.id. Akhir kata, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.